La syarika iqraran bihi wa tawhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyara muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dikarenakan hanya dengan taufik, pertolongan dan kemudahan darinya kita bisa berkumpul di majelis taklim ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang menginginkan agar mudah atau dimudahkan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana telah diumumkan di pamflet-pamflet bahwasanya kajian kita di sore hari ini, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah membahas tentang hakuz zawaj ala zawjah, hak seorang suami atas istrinya, atau kewajiban seorang istri terhadap suami, yang kita beri judul dalam pamflet itu, wahai istri, inilah kewajiban Anda terhadap suami. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika seseorang sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalani kehidupan berumah tangga, maka tidak mungkin rumah tangga tersebut akan mencapai kebahagiaan di atas sakinah, mawaddah, warahmah, kecuali apabila masing-masingnya, baik suami ataupun istri, menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang istri, dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya, menunaikan hak suaminya. Demikian juga seorang suami, dia menunaikan hak istrinya dengan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami terhadap keluarganya atau terhadap istrinya. Maka pada kesempatan di sore hari ini, kita akan memulai pembahasan terkait dengan hak seorang suami atas istrinya, atau kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban yang pertama adalah ta'atuhu fil ma'ruf, kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah menaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, menaati suaminya dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang istri untuk menaati perintah suaminya selama suaminya tersebut tidak memerintahkan seorang istri untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya kalau seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun posisi dia sebagai seorang suami, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk menaati perintah suaminya ketika suami tersebut memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda An-Nabi alaihi salatu wasalam, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah, termasuk di dalamnya suami, ketika dia memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban seorang istri yang pertama adalah menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Sebagai gambaran, sebagai contoh agar lebih jelas di dalam menerapkan kewajiban istri yang pertama ini, maka perintah seorang suami kepada istrinya itu ada dua. Yang pertama, perintah suami yang mencocoki perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah suami kepada istrinya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya seorang suami memerintahkan kepada istri, wahai istriku, ini sudah waktunya sholat asar, maka hendaklah engkau menjalankan sholat asar. Maka ini perintah suami untuk mengerjakan perkara-perkara yang memang perkara tersebut diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, untuk menjalankan ibadah sholat. Maka jelas di dalam perkara ini seorang istri dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang mukallaf. Dan yang kedua, dia mendapatkan pahala menaati perintah suami, menaati perintah suaminya. Nah, ya subhanallah, sehingga memang di dalam rumah itu banyak sekali harta karun, banyak sekali ladang pahala bagi seorang istri, yang dengannya seorang istri itu akan mudah bagi siapa-siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Seorang suami memerintahkan, wah istriku jalankanlah atau kerjakanlah ibadah sholat, wah istriku berpuasalah engkau. Atau wahai istriku berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Ini perintah-perintah yang memang hal itu juga diperintahkan oleh Allah, atau hal itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wahai istriku tinggalkanlah perbuatan kemaksiatan. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Jangan engkau melakukan perbuatan ghibah, menggunjing, membicarakan aib dan kejelekan tetangga-tetangganya. Yang ini biasa dilakukan jamaknya oleh para ibu-ibu ketika berkumpul, baik itu ketika sedang cocok tanam di sawah sambil ngobrol dengan ibu-ibu yang lainnya, sambil cocok tanam menghabiskan waktu ngobrol kesana kemari, ya tidak terasa sedang menggunjing memakan bangkai saudaranya. Dan yang seperti ini dihiasi-hiasi oleh syaitan, ya sehingga nggak terasa capek. Nah, waktunya tiba-tiba sudah siang, ya waktunya habis untuk menggunjing tetangga ini, kemarin baru melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Saya enggak suka sama tetangga itu. Kenapa? Karena tetangga itu begini-begini sifatnya. Langsung dibumbuin sama yang lainnya. Oh iya, saya juga seperti itu. Kemarin ketemu sama ibu ini, ya dia begini-begini, sinis. Nah, dibumbuin lagi sama yang lainnya, sama ibu-ibu yang lainnya. Akhirnya jadilah majelis itu majelis ghibah. Nah, tayyib. Sehingga seorang suami ketika berpesan dengan pesan yang seperti ini, wajib bagi seorang istri untuk dia menjalankan perintah suami yang itu juga merupakan perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menjalankannya mendapatkan dua pahala. Pahala menjalankan perintah Allah dan pahala menjalankan perintah suami. Nah, yang kedua, perintah suami yang memang mubah dalam perkara-perkara yang memang tidak disebutkan dalam nas bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mereka ataupun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya nas secara umum saja. Misalnya, wahai istriku, ini saya sedang capek, tolong pijitin saya. Nah, kan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah gak ada perintah untuk mijit. Nah, maka ketika mendengar perintah yang seperti ini, seorang istri yang solehah, ya, dia akan bersegera memenuhi permintaan dan permohonan suaminya. Ya, sehingga suaminya gak perlu cari tukang pijit yang lain, bayar. Ya, sekarang bayarannya berapa tukang pijit? Hah? 100.000 atau 50.000. Nah, mendingan bayar istri kita 50.000 kasih atau 100.000. Nah, bayar. Ya, ini ketika seorang istri dia menjalankannya, ya maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala menjalankan perintah suami. Yang itu adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Mijitin seorang suami perkara yang baik atau perkara yang buruk, Pak? Perkara yang baik. Ya, manfaatnya juga nanti untuk istrinya ketika suami sehat kembali, segar, itu bisa menyenangkan istrinya, tidak capek, tidak loyo. Gimana pemboten? Nah, baik. Misalnya juga, ya perintah seorang suami kepada istrinya, nah, tolong Mas ambilkan minum atau buatkan minum. Minuman apa, Mas? Minuman teh. Teh apa teh tawar, enggak usah pakai gula. Nah, atau tolong saya ambilkan makan, Mas belum makan ini siang ini, lapar. Nah, maka walaupun perintah-perintah ini adalah sesuatu yang mungkin mubah, nah, tidak disebutkan khusus dalam Alkitab was sunnah, tetapi ketika ini muncul dari seorang suami, maka wajib bagi seorang istri untuk menjalankannya. Segera dia buatkan minum untuk suaminya. Segera dia ambilkan makan untuk suaminya. Ya. Dia panggil ambilkan makan ya dengan sukarela. Nah, dengan senyuman, dengan berbahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia akan mendapatkan pahala dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang istri yang salihah. Nah, jangan sampai terbalik. Ya, ketika berada di rumah, ya, seorang suami ingin dibuatkan minum atau ingin diambilkan makan, istrinya hanya menjawab, itu buat sendiri tuh di sana. Ya, itu apa, termosnya di sana, airnya di sana, gulanya di sana. Sana buat sendiri. Manja kamu kayak anak kecil saja. Nah, malah seperti itu kan. Ya, nah. Atau itu ambil makannya sendiri tuh sudah siap, cap. Ya, sudah saya masak, sudah masak nasi, suruh ngambilkan lagi, capek saya. Nah, maka ini bukan profil seorang istri yang solihah. Nah, seorang istri yang solihah dia akan menaati perintah suaminya, bahkan tidak menunggu diperintah oleh suaminya kalau itu memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, sehingga ketika suaminya datang sudah disediakan air minum. Kesukaannya biasanya apa? Apakah minuman teh atau kopi? Nah, tapi ya perlu diperhatikan kalau ada diabetes ya jangan pakai gula. Nah, atau kalau ada pantangan ya jangan dikasih yang dia pantangan, nanti tambah sakit. Toyib. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau berada di rumah makan, pelayan-pelayan dari pelayan wanita-wanita yang cantik dengan ramahnya, ya mereka bertanya kepada pengunjungnya, ia akan membeli ibarat raja, ya sudah ditawarkan dengan wajah yang ceria dengan senyuman, ya kira-kira mau minum apa pak? Di sini ada jus apokat, ada minuman teh, ada susu, ada apa? Mau minum apa? Ya, oh mau minuman ini, oh ya saya catat. Kira-kira makan apa ini? Mau ikan bakar atau sate atau apa? Ya kan kalau di rumah makan kan mereka begitu manis, ya. Nah, tapi ketika berada di rumah, ya subhanallah, ya mereka-mereka yang tidak tahu tentang perkara ini, ya kebanyakan mereka menyempelekan. Ya, sehingga ibu-ibu yang taklim di majelis ini, semoga ketika pulang nanti, ya betul-betul menjadi seorang istri yang solehah, yang menyambut suaminya, melayani suaminya, menjalankan perintah suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Nah, perbedaannya kalau seorang suami tadi dia memerintahkan istrinya dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara yang menyelisih syariat, dalam perkara maksiat. Ya misalnya apa? Abu Ghifari, seorang suami memerintahkan istri untuk atau yang untuk suaminya tadi apa contohnya? Apa contohnya? Ya jangan, contoh yang makul yang memang biasa mungkin dilakukan, apa contohnya? Nah, oh iya, ya mungkin. Jadi ketika seorang suami dia memerintahkan kepada istrinya, ya coba cari hutangan dari rentenir yang mengandung riba. Nah, maka ketika seorang istri dia diperintahkan untuk meminjam uang dengan akad riba, ya pinjam 100.000, besok satu bulan kembali 150.000 atau 110.000, Maka yang seperti ini adalah akad riba yang tidak diperbolehkan dan ini adalah maksiat. Maka seorang istri yang solehah, ya dia menolak perintah suaminya tadi dengan cara yang baik. Mohon maaf mas, saya tidak bisa untuk menjalankan perintah mas yang ini. Kalau perintah yang lain yang baik, saya akan siap gerak untuk menjalankan perintah mas. Tapi kalau perintah ini tidak, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk kita memakan harta riba. Nah, atau tadi seorang suami dia memerintahkan kepada istrinya ya untuk berdandan, bersolek, ya dilihat oleh selain mahramnya untuk membuka aurat. Nah, ini mau ada acara dengan orang-orang kampung, saya malu kalau kamu pakai jilbab atau pakai hijab, maka hendaklah kamu tidak usah pakai jilbab sudah. Nah, berdandan, bersolek supaya tahu mereka kalau istri saya itu cantik. Nah, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Ini adalah perintah yang menyelisih syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah seorang wanita mereka tidak bertabaruj, berdandan, bersolek ya seperti dandanan wanita-wanita jahiliyah di masa dahulu kala. Nah, terkadang wanita-wanita itu terbalik. Ya ketika berada di luar berdandan dengan secantik-cantiknya, tapi ketika berada di dalam bersama suaminya bau apek. Nah, bau keringat. Ya, pakai baju ala kadarnya yang seperti itu tidak menarik. Ya terbalik. Nah, seorang istri yang solehah, ya dia ketika dilihat oleh suaminya menarik, ya menarik pandangan suaminya, ya sehingga suaminya itu senang, ya dengan istrinya tersebut. Tauhid. Barakallahu fiikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an wa fi ta'atuki li zawjika ats-tsawab al-'adzim. Dan ketika anda wahai para istri menaati suami anda, ya maka itu akan anda akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha, nah, wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha." Apabila seorang wanita sudah sholat 5 waktu, wasomat syahroha, sudah berpuasa di bulan Ramadan, puasa fardu, puasa wajib sebulan penuh kecuali ada udzur. 6. Wa ta'at zaujaha, dan yang ketiga wanita tadi menaati suaminya, dan yang keempat wa hafidat farjaha, dan wanita tadi menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak melakukan perbuatan zina, selingkuh. Nah, qilalaha, maka dikatakan kepada wanita tadi, udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Nah, masuklah engkau ke dalam jannah, ke dalam surga dari pintu surga mana saja engkau inginkan. Pintu surga ada 8. Silakan masuk engkau wahai wanita yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik sifat seperti ini, masuk surga dari pintu pertama silakan, dari pintu kedua silakan, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8 bebas. Wanita-wanita yang sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan ini yang menjadi pembahasan kita, dia menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Yang keempat tadi, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Nah, tidak diberikan kecuali kepada suaminya. Maka akan dikatakan kepada wanita tadi, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan, yang engkau kehendaki. Sehingga masuk ke dalam surga itu mudah bagi para wanita. Ya, tinggal sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suami anda, menjaga kehormatan. Nah, maka ini bekal anda masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama adalah seorang istri yang menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Yang kedua, kewajiban seorang istri kepada suaminya yang kedua, tamkinuhu min qada'i wa tarihi idza arada dzalik. Yang kedua adalah seorang istri selalu siap apabila diinginkan oleh suaminya, dalam tanda petik, apabila suami menginginkan dirinya, maksudnya suami ingin berhubungan, berjima, ya, bersenggama dengan istrinya. Nah, maka seorang istri tadi dia akan siap sedia kapan saja seorang suami menginginkan dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan inilah salah satu dari hikmah dan tujuan pernikahan, di mana tujuan pernikahan diantaranya adalah dalam rangka untuk menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, menjaga kesucian, untuk tidak disalurkan syahwatnya tersebut kecuali dalam perkara atau di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada istrinya yang sah. Nah, demi untuk menjaga suami tadi agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyalurkan syahwatnya di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam perkara ini Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza da'at ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad an taji la'anatha al-mala'ikah hatta tusbih." Nah, apabila seorang suami memanggil istrinya dengan kode dan panggilan yang khusus yang sudah diketahui, masing-masing mungkin beda kodenya dan panggilannya, ya. Kalau jenengan beribun, Pak. Nah, jadi apabila seorang suami dia memanggil, mengkode istrinya ke tempat tidurnya, ke pembaringannya, untuk itu yang itu sudah diketahui ya oleh istrinya, fa'abat antaji, kemudian istrinya tadi enggak mau, enggan, bahkan dia menolak untuk datang, menolak untuk menyambut permintaan suaminya tadi, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknatnya sampai pagi. Nah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknatnya sampai pagi. Atau disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit murka dan marah kepada wanita tersebut. Murka dan marah kepada wanita tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahkan sampai disebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pentingnya perkara ini, sampai beliau menyebutkan bahwasannya, inna fi buddi ahadikum sodakoh, sesungguhnya dalam hubungan suami istri tadi itu berpahala, terhitung amalan sedekah, terhitung amalan sedekah. Sehingga yang namanya sedekah itu enggak mesti pakai duit, enggak mesti pakai harta. Nah, segala amalan-amalan yang baik itu juga sedekah. Seseorang bertasbih itu juga sedekah. Seseorang bertahmid juga sedekah. Seseorang bertahlil juga sedekah. Sama-sama disebutkan oleh Nabi, seseorang atau seorang suami yang menggauli istrinya itu juga sedekah. Sehingga para sahabat keheranan, terheran-heran, ya, bukan tidak percaya, takjub mereka, sampai mereka menyatakan, ya Rasulullah, fayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwat kepada istrinya, dia mendapatkan pahala? Melampiaskan syahwat sampai lupa daratan, lupa lautan, melampiaskan syahwat kepada istrinya, kok dapat pahala? Yang merasa takjub dan keheranan para sahabat, gak terpikir dalam benak mereka, nah, bahwasanya dalam hubungan seperti itu ternyata dinilai pahala mengandung nilai sedekah. Nah, maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sangat bagus. Afara'aita idza wada'aha fil haram akana 'alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau seorang suami dia meletakkan, menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, bukan kepada istrinya yang sah, tapi kepada wanita-wanita yang lain yang bukan istrinya, apakah dia berdosa? Akana 'alaihi wizrun, apakah dia berdosa? Tentunya jawaban kita iya, tentu dia berdosa. Wa kadzalika law wada'aha fil halal kana 'alaihi ajrun. Maka demikian pula sebaliknya, ketika seorang suami yang menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal kepada istri yang sah, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Sebagaimana kalau dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, bukan kepada istrinya, tapi kepada wanita-wanita yang lain yang bukan istrinya, dia mendapatkan dosa. Maka demikian pula ketika dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal kepada istrinya yang sah, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini adalah kewajiban yang kedua bagi seorang istri, untuk betul-betul siap gerak ketika diperintah oleh sang komandan, sang raja, yaitu suaminya. Nah, suaminya yang sah dan menyambut dengan panggilan yang menyenangkan suaminya, tidak bermalas-malasan, tidak menolak, kecuali memang ada udur, ada alasan yang diperbolehkan. Misalnya seorang istri sedang menderita sakit yang tidak mungkin dia akan bisa melayani suaminya, maka sampaikan udur tersebut dengan baik kepada suami Anda. Nah, bukan karena menolak, bukan karena durhaka kepada suami, tetapi karena Anda sedang sakit, dengan sakit yang tidak mungkin bisa melayani suami Anda. Atau udur yang kedua, Anda sedang haid atau sedang nifas, yang tidak boleh bagi seorang suami untuk menggauli Anda. Bahkan kalau Anda mempersiapkan diri kepada suami dalam keadaan Anda sedang haid, tidak boleh, berdosa. Nah, ini salah satu uzur. Mohon maaf mas, ternyata ini tanggal merah, padahal tanggalnya dilihat tidak merah, ya, maksudnya libur dulu. Nah, karena sedang datang bulan. Nah, ini sampaikan dengan baik. Kalau tidak ada uzur yang seperti ini, ya maka tidak diperbolehkan bagi seorang wanita, ibu-ibu yang salihah, ya, untuk menolak keinginan suaminya tadi. Kalau menolak, bukan cuma suaminya yang marah. Nah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga mendoakan laknat. Demikian juga Rabb Anda, Allah Subhanahu wa taala juga akan murka dan marah kepada Anda. Biasanya jangan disalahkan kalau perkara ini Anda tinggalkan, Anda remehkan, Anda lalaikan, kemudian terjadi petaka dalam rumah tangga Anda. Akhirnya seorang suami barakallahu fikum merasa sakit hati, merasa kesal dengan Anda, akhirnya mencari pelampiasan di luar, di luar, di luar. Ya mungkin di luar itu servisnya lebih baik, lebih memuaskan daripada Anda. Ya akhirnya suami Anda ketagihan jajan di luar, na'udzubillah. Mungkin itu bermula karena salah satu dosa, dari dosa yang dilakukan oleh Anda wahai seorang istri, ketika Anda tidak memperhatikan perkara ini. Nah, Bahkan seorang istri yang salihah, nah, maka dia barakallahu fikum, mohon maaf, tanpa diminta oleh suaminya dia menawar-nawarkan diri. Nah, menawar-nawarkan diri. Ya melebihi mereka-mereka yang di luar itu tadi. Kalau yang di luar kan menawar-nawarkan diri mereka dengan dandanan yang cantik. Maka anda jangan kalah lebih daripada mereka. Nah, berdandan dengan dandanan yang cantik, yang spesial, menawar-nawarkan diri kepada suami. Kalau suami mau ya silahkan, kalau tidak mau ya gak apa-apa. Nah, karena mungkin terkadang seorang suami kalau terlalu sering juga capek, ya juga lelah, atau sedang tidak mood, atau sedang tidak bergairah. Ya, tetapi dengan perbuatan anda tadi, anda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seperti itu namanya kehidupan rumah tangga suami istri. Suami istri itu penuh dengan keromantisan. Nah, karena suami dengan istri itu bukan orang lain, orang yang sangat dekat. Ya memang ketika menikah tujuannya diantaranya adalah untuk itu. Ya menjaga kehormatan, ya menjaga iffah, menjaga kesucian, agar seorang suami tadi atau masing-masingnya tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin perkara-perkara yang seperti ini ketika kita bahas, sebagian ibu-ibu tersenyum, sambil tersenyum malu mungkin. Nah, tetapi yang seperti ini perlu kita sampaikan, karena terkadang banyak di antara para wanita, ibu-ibu, barakallahu fikum, di dalam perkara ini, apalagi yang sudah mulai umur 40 ke atas mungkin, sudah mulai agak malas di dalam melayani suami. Nah, agak malas di dalam melayani suami. Nah, maka walaupun umur 40 tahun ke atas, jangan kalah sama yang muda. Sehingga jadikan rumah tangga itu seperti baru, kayak pengantin baru terus. Nah, sehingga dengan demikian masya Allah seorang suami akan semakin sayang, semakin cinta kepada anda, mendoakan anda, nah, teringat terus kepada anda, nah, dan betah untuk berada di rumah, senang, berbahagia, nah, dan akan selalu mendoakan anda juga, semoga anda mendapatkan pahala, dan semoga anda menjadi istriku kelak, berada di negeri akhirat juga menjadi istri saya, ya. Nah, ini barakallahu fikum perlu peranan dan juga kesadaran ibu-ibu dan juga wanita-wanita semuanya yang menginginkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, khairu mata'ir rajul al-mar'atu salihah. Sebaik-baik harta seorang laki-laki, ya, sebaik-baik perhiasan dunia, harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu ketika memiliki al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Ini betul-betul harta yang termahal. Ya. Walaupun anda sebagai seorang pejabat memiliki harta yang berlimpah, memiliki kendaraan yang mewah, ya, tetapi kalau istri anda gak perhatian sama anda, bahkan istri anda durhaka dan berani kepada suami, ya, maka kehidupan anda tidak akan berbahagia. Nah, tidak akan bisa membahagiakan harta, kendaraan, pangkat dan jabatan ketika anda memiliki istri yang tidak salihah. Nah, ini sebaik-baik harta yang terbaik untuk laki-laki adalah wanita yang salihah. Apa ciri-cirinya? Inna dhara ilaiha asaradhu. Ciri-cirinya kata Nabi SAW, apabila suami memandang wanita tadi, maka wanita tersebut akan menyenangkan pandangan suaminya. Nah, ketika melihat istrinya tadi, ya, seperti bidadari. Nah, betapa cantiknya. Ya, walaupun mungkin kulitnya hitam, ya, tetapi ketika betul-betul dia tulus, ikhlas, berdandan, bersolek, ya, maka kecantikan yang dari dalam itu akan terpancar dan terlihat di luar tadi. Ya, sehingga yang hitam itu menjadi manis. Nah, ngene pamoten. Tapi ketika wanita yang mungkin cantik, putih misalnya, ya tetapi akhlaknya buruk, berani kepada suami, ya maka suami tidak akan tertarik kepadanya. Ya perhatikan mereka, para artis-artis itu cantiknya seperti apa. Ketika mereka menikahi laki-laki yang ganteng juga, yang gagah juga, nah ternyata tidak langgeng kehidupan rumah tangga mereka. Hanya hitungan berapa bulan sudah kita dengar bercerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Nah, padahal sudah dapat wanita yang cantik. Ternyata kecantikan itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Kecantikan yang hakiki itu adalah kecantikan yang ada di dalam kalbunya. Ketika seorang istri itu betul-betul dia memiliki akhlak dan peran yang bagus, berkhidmat dan melayani suami dengan sebaik-baiknya. Nah, wa in amaraha ata'athu. Yang kedua, jika suaminya memerintahkan kepada istrinya tadi, maka istrinya akan menaati perintah suaminya. Wa in ghaba anha hafidathu fi nafsiha wa malih. Dan jika suaminya enggak ada di rumahnya, sedang pergi, sedang safar, maka istrinya di dalam rumahnya tetap menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartanya. Sehingga suaminya ketika berada di luar bekerja, di luar Jawa, di luar pulau atau di luar negeri, dalam keadaan tenang, memiliki istri yang salihah, nah akan merasa tenang. Ya istrinya enggak akan macam-macam, karena istri saya adalah istri yang salihah, yang kalau ditinggal dia akan menjaga kehormatannya, tidak akan berhubungan dengan laki-laki yang lain yang bukan mahram. Nah, tidak akan main Facebook. Ya tidak akan berhubungan dengan laki-laki asing. Ya tidak akan WhatsAppan dengan laki-laki yang asing tadi. Yang terlalu banyak gara-gara Facebook, WhatsApp dan sebagainya dari media-media sosial, ya, akhirnya banyak memakan korban dan merusak kehidupan rumah tangga. Nah, maka istri yang solehah seperti ini. Demikian juga seorang suami akan merasa tenang ketika menitipkan harta, rumahnya, anak-anaknya kepada istri yang solehah tadi, akan betul-betul amanah istrinya tersebut. Nah, ini kalau dimiliki oleh kita semuanya istri yang seperti ini, ya maka ini adalah sebaik-baik perhiasan di kehidupan dunia ini. Nah, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-ma'atus shalihah. Dalam hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah, wanita yang salihah. Nah, sehingga sekali lagi semoga sedikit yang kita sampaikan ini, ya karena waktu yang terbatas, yang mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa kewajiban seorang istri kepada suami, yang mudah-mudahan yang sedikit ini tadi, dua perkara itu ya diamalkan dalam kehidupan rumah tangga kalian semuanya, demi untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengharapkan masuk ke dalam jannah. Insya Allah rumah tangga Anda akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Demikian juga suami Anda akan senang, bahkan memerintahkan istriku taklim, ya, walaupun hujan-hujan taklim. Nah, karena senang habis taklim semangat dalam melayani suami, dalam menservis suami. Nah, karena yang menggerakkan itu adalah kalbunya, ya, bukan fisiknya yang Anda beri makan itu tadi. Ya kalau seorang suami paling memberikan makan sekedar nasi, lauk pauk, yang itu hanya bisa menegakkan tulang punggungnya. Ya tetapi ketika seseorang itu taklim, belajar ilmu agama, maka kalbunya diberikan makan berupa ilmu yang bersumber dari wahyu ilahi, yang ini akan menjadi kekuatan tersendiri yang menjadikan seorang istri itu bercahaya, menyenangkan, ya di dalam bermuamalah dan bergaul dengan suaminya. Nah, sebelum saya tutup, akan saya ceritakan sebuah kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di mana pada zaman dahulu kala ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita yang cantik jelita. Nah, maka dia mendengar bahwasannya laki-laki tadi mendengar bahwasannya di tempat sana wanitanya cantik-cantik. Nah, kalau di sini cantik-cantik nggak? Nah, cantik-cantik semua ya. Nah, biasanya terkenal di daerah tertentu wanitanya cantik-cantik. Nah, ternyata qadarullah wa masya'a fa'al, yang dia kira itu adalah wanita yang cantik, ya, ternyata setelah dia nikahi dalam keadaan dia belum melihat, ya, hanya mendengar berita di situ wanitanya cantik-cantik, dia menikahi tadi. Ya, setelah dinikahi ternyata betapa kagetnya laki-laki tersebut, ya, ternyata wanita tadi bukan wanita yang cantik, wanita yang rupanya itu nggak menarik. Nah, sehingga betapa kecewanya dan menyesalnya laki-laki tadi. Nah, dan dia ingin menceraikan istrinya. Ya, sudah dinikah ingin diceraikan, kenapa? Karena tidak cantik. Tetapi wanita ini barakallahu fikum menyampaikan usulan, ya, kepada suaminya tadi, karena dia mengetahui bahwasanya kecantikan itu bukan diupayakan oleh dirinya. Ini merupakan pemberian dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak ada seorang pun yang minta, ya, ya Allah, ya, jadikan aku wanita yang cantik, begini-begini, tidak. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wanita tadi, tahan dulu saya wahai suamiku, tahan dulu beberapa hari, kalau engkau melihat saya harus diceraikan, silakan saya diceraikan. Maka setuju laki-laki tadi. Nah, maka barakallahu fikum, segera wanita tadi yang tidak cantik tersebut, ya, memberikan pelayanan dan servis yang begitu memuaskan kepada suaminya. Nah, betul-betul dia melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Ketika suaminya pergi ditunggu sampai suaminya datang. Ketika suaminya datang, ya, dia menceritakan cerita-cerita yang menarik, menghibur suaminya sampai suaminya tertidur. Nah, di balik cerita tersebut, nah, mungkin biasanya seperti itu ya. Kalau dalam rumah tangga mungkin terbalik. Ya, kita pulang ternyata istri kita sudah ngorok, ya, di rumah sudah tidur. Mau kita bangunkan nggak enak. Nah, ya, ini menunggu, ya, menunggu suaminya, kemudian suaminya datang, dilayani dengan baik, ya, kemudian juga diceritain, ngobrol begitu, ya, sampai suaminya kecapean sendiri tertidur. Nah, ya, masya Allah, ya, ternyata lama-lama tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta, yang sebelumnya benci, tumbuh rasa cinta, ya, tumbuh rasa cinta yang mendalam kepada istrinya tersebut, ya, tumbuh rasa cinta yang mendalam kepada istrinya tersebut sampai jatuh cinta, ya, kepada istrinya. Padahal istrinya tadi wajahnya nggak bagus, dalam bahasa kita jelek, nggak cantik. Nah, sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang berat. Nah, di mana ketika seorang suami tadi datang ke rumahnya dengan membawa kudanya, lupa kudanya belum ditambatkan, ya, kemudian masuk ke dalam rumah, barakallahu fikum, ya, kemudian suaminya tadi kecapean, ya, kemudian teringat tadi kudanya belum ditambatkan, akhirnya mau keluar, sudah, jangan suamiku, jangan keluar, biar saya saja yang nanti menambatkan kudanya. Nah, akhirnya suaminya tertidur, kemudian dia keluar. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tentukan di situ ada musibah, ya, di mana tadi kudanya tidak terbiasa mungkin melihat yang bukan tuannya, ya, akhirnya kudanya tersebut teriak-teriak. Nah, sampai kemudian suaminya itu bangun, ya, maka suaminya itu mengira dia adalah pencuri yang mau mencuri kudanya, ya, akhirnya ya dibunuhlah orang tadi, nah, yang dia kira sebagai pencuri, akhirnya tewaslah atau meninggallah. Yang ternyata setelah didekati terkaget yang luar biasa, ternyata itu adalah istrinya sendiri. Nah, ternyata itu adalah istrinya sendiri. Maka betapa sedih ya laki-laki tadi, ya, betapa sedihnya laki-laki tersebut ditinggal oleh istrinya dan merasa bersalah. Nah, akhirnya di kemudian hari suami tadi menikah dengan wanita yang lainnya, menikah dengan wanita yang lainnya yang mungkin lebih cantik, daripada wanita ataupun mantan daripada wanita yang dinikahi pertama tadi yang buruk rupanya, yang jelek rupanya. Ternyata setelah dia menikahi wanita yang kedua, ya ternyata dia peranginya dan akhlaknya tidak seperti yang pertama. Akhirnya diceraikan oleh laki-laki tadi. Menikah lagi dengan yang ketiga, ternyata tidak seperti yang pertama. Ya akhirnya diceraikan lagi wanita yang ketiga tadi. Sampai berapa saya lupa. Ya akhirnya wanita laki-laki tadi tidak menikah dan kemudian menuliskan sebuah syair yang menunjukkan gambaran sifat-sifat yang baik, yang solehah, yang ada pada istri pertamanya, yang dengan itu semoga istri-istri yang lainnya dan wanita-wanita yang lainnya yang berperangai dan berperilaku seperti istri yang pertamanya tadi. Nah, maka dari dibalik kisah ini disebutkan di sebuah kitab para ulama, nah, mengandung faedah ya bahwasannya seorang istri yang betul-betul dia solehah, ya walaupun dia tidak cantik, ya tetapi ketika dia dengan tulus melayani dan menservis suaminya, maka ini adalah sumber kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, wallah alam suwab, mungkin ini bisa kita sampaikan. Sudah. Nah, kita tutup. Subhanallah wa hamdika, subhanallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanan sah semangkan.